Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Kita lanjutkan hadis kedua dari bab al-islah. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala wa an Ummi Kulthum binti Uqbah ibni Abi Mu'aytin radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas wayanmi khairan aw yakulu khaira. Bukanlah seorang pendusta, seorang yang mengislah di antara manusia, mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dengan menyampaikan berita baik atau ucapan baik. Muttafaqun alaih. Wa bi riwayatin wa bi riwayat muslimin ziyadah, dan riwayat muslim ada tambahan qalat kata beliau radhiyallahu anha wa lam asma'hu yurahhisu fi syai'in mimma yaquluhu an-nas illa fi thalathin. Aku tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi rukhsah, memberi keringanan pada sesuatu yang diucapkan manusia kecuali dalam tiga hal. Tani, yaitu ketika al-harba, dalam peperangan. Yang kedua, wal-islah bainan nas, ketika mendamaikan manusia di antara manusia. Yang ketiga, wahadith ar-rajul imra'atahu, wahadith mar'ah zawjaha, dalam ucapan perbincangan suami dengan istrinya atau istri dengan suami kepada suaminya. Asyahid dalam hadith ini, yakni ketika mau mengislah, mendamaikan dua pihak, ada rukhsah untuk seorang melakukan kadzib. Itu maksudnya, laisal kadzab. Namun yang jadi masalah, apakah yang dimaksud Rasul itu adalah sharihul kadzib, memang benar-benar dusta, dibolehkan dusta dalam mengislah, boleh dusta dalam peperangan, boleh dusta dalam ucapan suami kepada istrinya, atau maksudnya adalah tauriyah. Ada dua pendapat disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Imam At-Tabari rahimahullahu taala, dan cenderung di sini Ibnu Utsaimin menguatkan itu, yang dimaksud bukan syarihul kadzib, bukan dusta. Yani mukhalafatul khabar al-waqi', yani berita tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi yang dimaksud adalah tauriyah. Maksudnya adalah tauriyah. Sehingga Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkata, kata beliau, wa ala kulli hal fal insanu al muslih yambaghi lahu an yataharraz min al kadhib. Seorang yang sedang mendamaikan dua saudaranya, dua pihak yang bertikai, seyoganya dia menjauhkan diri, menjaga diri dari dusta. Jangan berdusta, walaupun niatnya mau mendamaikan dua pihak. Wa idza kana la budda falyata'awwal liyakuna bidzalika muwarriyan. Kalaupun mesti terpaksa maka hendaknya dia lakukan takwil. Dia bermaksud A, ia dipahami oleh yang dia bicara B. Dia tidak dusta. Di awal syarah beliau contohkan misalnya ketika dua pihak bertikai, dia berkata kepada yang bertikai ini, inna fulanan yusni alaik wa yamdahuk wa yad'ulak. Iya, fulan memuji engkau, iya, berdoa untuk engkau. Yang dimaksud adalah ketika tasyahud. Iya, dalam tasyahud kita semua kita mendoakan, mengucapkan salam kepada ibadillahis salihin. Jadi maksudnya yusni alaik, yani ala jinsik wa amthalik minal muslimin. Iya. Ketika dia bilang, ah Pulan gak pernah berkata baik kepada saya, Pulan omongannya selalu jelek kepada saya. Kita katakan tidak, dia baik kok. Dia dalam sholatnya senantiasa mendoakan engkau, maksudnya orang-orang semisal engkau, orang-orang soleh. Itu maksud Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala. Sebisa mungkin jangan dusta. Kalaupun iya, maka hendaknya dengan tauriyah. Nah, demikian juga yang disebutkan oleh Tabar rahimahullah dalam peperangan juga sama. Dicontohkan dalam surah Sahih Muslim. Iya, dalam peperangan misalnya hendak melemahkan musuh, dikatakan kepada mereka, inna imamakumul a'zam mat. Iya, sesungguhnya tokoh kalian paling pembesar itu telah mati. Yang mereka pahami maksudnya panglima mereka, mungkin presiden mereka, atau musuh mungkin, iya, komandan perang mereka. Padahal yang maksud dengan imamakul a'zam maksudnya tokoh-tokoh kufar dulu dari kalangan Quraisy dan lainnya telah mati. Itu kata Tabar rahimahullah ta'ala. Di sini seperti Ibn rahimahullah berkata, contohnya seorang berkata, inna warai junudan azimah. Ya, di belakangku ada pasukan besar. Ya, maksudnya masih di markas, masih di tempat mereka. Di belakangku masih banyak pasukan, bukan maksudnya bersama dia. Ini demikian juga Tabar rahimahullah ta'ala dengan istri. Hendaknya jauhkan dusta, tauriyah, dan itu pun satu nasihat dari Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala. Walakin ha ma hadza la yambaghi fi ma baina zawzain an yukhthira insan hadzal amr. Ini pun walaupun boleh, iya, untuk berbuat demikian, kata beliau, tidak seyogianya suami istri itu sering berbuat demikian, sering tauriyah. Iya, suaminya sering tauriyah, istrinya sering tauriyah. Li'annal mar'ata idza 'athrat 'ala syai' yukhalifu ma haddatsaha bihi fa innahu rubbama tan'akisul hal wa takrahu akthar mimma kana yatawaqqa'. Karena kata beliau, ketika seorang suami sering berbuat tauriyah dan ternyata ketahuan, yang satu kali setelah kali ketahuan ini hanya tauriyah, ini hanya sekedar bermanis muka, bermanis kata. Ketika seorang wanita, seorang suami, seorang istri mendapatinya, maka dia akan berubah keadaannya dan akan membenci suami lebih daripada yang dikhawatirkan. Sehingga jangan sering-sering tauriyah, walaupun boleh. Lebih-lebih lagi, kalau itu sudah menjadi daidan, sudah menjadi kebiasaan dalam ucapan sehari-hari, ini bahaya. Ketika seorang sudah sering tauriyah, iya, bentar lagi dia akan sering dusta. Iya, sehingga kata Ibnu rahimahullah ta'ala, sebetulnya Ibnu rahimahullah menyatakan, wat tauriyatu jaizatun indal maslahah. Iya, tauriyah itu boleh ketika ada maslahah, bukan untuk menjadi kebiasaan obrolan sehari-hari. Iya, untuk tauriyah yang tidak boleh. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.